Begini, yang menggembirakan dari perjalanan tadi itu adalah ketika Teh Ajeng itu sampai malam itu masih tegang katanya. Ustaz, ini bisa gak nih UBN hadir katanya gitu ya. Wah itu sebenarnya dari berapa minggu yang lalu terus gitu. Iya, karena ini apa namanya acara dan lain-lain. Buat kami ini, buat saya, buat Ustaz Bachtiar Nasir, hadir di sini itu menjadi sangat penting. Kenapa menjadi sangat penting? Karena selain kita mesti silaturahim, tetapi kita juga mesti memahami bahwa saat ini ya, ada yang berbeda dengan kondisi keumatan tahun lalu. Apa yang beda? Coba, ini semuanya nih, hirup udara hari ini, coba. Coba hirup. Coba, coba antum semuanya, tarik nafas dalam-dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Apa yang beda? Tahu gak? Yang beda, udara hari ini penuh dengan kiroh keumatan. Allah Akbar. Itu yang berbeda hari ini dengan tahun-tahun kemarin. Saya akan kasih datanya dulu ya. Begini, bulan Ramadan kemarin, kalau kita lihat i'tikaf hampir di seluruh masjid-masjid besar full semua i'tikaf. Dan bukan hanya pemuda-pemuda, bukan hanya rohis-rohis, bukan, tetapi eksekutif-eksekutif muda itu i'tikaf. Keluarga-keluarga ikut i'tikaf. Kalau kita lihat juga subuh-subuh berjamaah, Allahu Akbar. Saya lihat di Jakarta, di mana-mana, betapa umat sekarang itu bergelora ingin menegakkan subuh berjamaah. Tarawih-tarawihnya. Paling menarik begini. Pertumbuhan ekonomi ya, ini hanya 6%. Tetapi zakat, ini data langsung dari Basnas, zakat naik sampai 48% lebih. Zakat di masjid-masjid, zakat infak sodakohnya, misalnya di Al-Azhar di Jakarta, itu bisa sampai 200%. Artinya apa? Artinya semakin banyak umat yang paham betul yang mereka mesti menegakkan bukan hanya urusan-urusan hablum Allahnya saja, tetapi juga hablum minan nas ya. Nah, itu satu. Inilah yang membuat kita sekarang semakin percaya diri, pede kita itu. Kita sekarang bisa merasakan sudah tidak malu lagi kita menyebut bahwa kita nih, kami orang muslim. Betul enggak? Aizzah. Ya, aizzah. Kemuliaan, kehormatan kita saat ini meningkat. Terasa betul. Ya. Aizzatul Islam terasa. Dan memang ini yang mesti kita jaga. Mesti kita jaga. Banyak orang-orang yang dulu bertanya ketika 212, ketika kami kemudian menggelorakan semua untuk ikut membela, yang masuk ke dalam aksi bela Islam. Banyak orang-orang yang bilang begini, kenapa Islam harus dibela? Kenapa Al-Quran harus dibela? Mereka bertanya seperti itu. Saya mau bicara di sini begini. Ibu-ibu, bapak-bapak di sana tahu gak artinya kiroh apa? Apa artinya kiroh? Semangat. Tetapi kalau kita lihat kiroh ini secara lugah dari kata-kata sebetulnya cemburu. Cemburu artinya. Saya akan breakdown begini. Cemburu itu ada dua hal. Pertama terhadap kekasih dan karena kekasih. Itu cemburu, betul gak? Nah, coba kita lihat. Kalau seandainya nih ya, seandainya kekasih kita ini tiba-tiba dia melirik orang lain, cemburu gak kita? Orang yang kita kasihi melirik orang lain, cemburu? Cemburu kita, ya terbakar hati ini. Karena apa? Karena ini orang yang kita kasihi. Kita cemburu karena kita sayang sama dia, betul gak? Coba kalau ada orang lain, misalnya ada wanita yang kita gak kenal, yang kemudian dia condong pada orang yang lainnya, cemburu gak kita? Boro-boro, malah kenal juga enggak kan gitu ya, kita gak akan pernah cemburu sama orang yang kita gak kasih, gak kita cintai. Itu satu. Kedua, ketika ada orang yang kita kasih, semisal ibu kita misalnya, tiba-tiba ibu kita dihina sama orang lain, marah gak kita? Marah gak? Padahal hinaan orang itu tidak kemudian membuat ibu kita menjadi hina, ya. Kalau orang itu merendahkan ibu kita, apakah ibu kita menjadi rendah? Tidak sama sekali. Tetapi itulah yang namanya giroh. Ketika orang yang dikasihi, disayangi oleh kita, tiba-tiba dihina oleh orang, kita pasti membela. Tuh. Karenanya sulit ketika ada orang yang bilang, kenapa Al-Quran harus dibela? Kenapa Islam harus dibela? Sulit. Boleh jadi kecintaan terhadap Al-Quran, kecintaan terhadap agamanya ini yang berbeda, ya kan? Nah itu giroh, karena giroh diartikan sebagai semangat. Coba lihat berbondong-bondong semua orang sini, karena apa? Karena giroh tadi. Nah giroh inilah yang kemudian menunjukkan, memperlihatkan betapa izzah kita ini memang dari awal ketika penciptaan manusia, ya, izzah ini sama Allah sudah diberikan. Izzah manusia diciptakan pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Ketika pertama kali diciptakan, seluruh penduduk langit harus kemudian bersujud. Itu izzah, ya kan? Kemudian manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Izzah manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian diturunkan ke dunia manusia sebagai apa? Khalifah. Itu izzah. Tetapi yang harus kita tahu, yang namanya izzah, ya, izzah itu hanya milik Allah. Izzah itu hanya milik Rasul, dan izzah itu hanya milik orang-orang mukmin. Iya. Izzah itu milik Allah. Izzah itu milik Rasul. Izzah itu milik orang-orang mukmin. Karenanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan, jika seandainya ada seseorang, ya, seseorang yang mencari kemuliaan, yang mencari kehormatan di luar Islam, dia tidak akan pernah mendapatkannya. Dia tidak akan pernah mendapatkannya. Izzah. Nah, kita ini sekarang, kita, saya ingin mengilustrasikan, jika seandainya kita yang sudah dimuliakan oleh Allah, ya, kemudian tidak membela Al-Quran, tidak membela Islam, apakah kemudian izzah kita itu tentu. Jika seandainya tidak ada izzah, tidak ada bagaimana cara menjaga izzah itu, tentu izzah itu juga akan hilang dari diri kita. Bukan izzatul Islam yang hilang, tetapi izzah kita yang hilang. Nah karenanya jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri. Itu satu. Jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu pasti merendahkan diri kita sendiri, ya kan? Melakukan kemaksiatan itu merendahkan diri kita sendiri. Bergantung kepada selain Allah itu pasti merendahkan kita sendiri. bergantung bukan kepada orang-orang mukmin, itu berarti merendahkan diri kita sendiri. Ya. Nah, sekarang baru saya mau bicara masuk ke sini. Ibu, kalau seandainya saya tanya, amalan fardu kifayah, Ibu jawab apa? Ayo, amalan fardu kifayah apa? Oh, sholat jenazah. Sholat jenazah, menjawab salam. Ayo, apa lagi? Tuh, ini. Ini permasalahan yang penting sekali. Kenapa? Ketika saya tanya, apa contoh amalan fardu kifayah? Jawabannya, hampir 85% itu permasalahan mengurus jenazah. Selebihnya adalah jawaban menjawab salam. Itu betul. Tetapi untuk yang hidup ini lebih utama daripada yang mati. Amalan fardu kifayah, jika seandainya di antara kita orang yang sebanyak ini tidak ada yang menjual makanan halal, fardu kifayah kita harus menjualnya. Betul gak? Jika seandainya orang sebanyak ini tidak ada yang menjual baju-baju muslimah ini yang syar'i, fardu kifayah kita harus menjualnya. Jadi artinya ketika apa-apa saja yang kita butuhkan untuk menopang kehidupan keseharian ini dan tidak ada dari kita orang-orang mukmin yang menjualnya atau yang menyediakannya, fardu kifayah kita harus melaksanakannya. Nah, sekarang lihat, dari sebanyak ini saya mau tanya, siapa yang jadi pedagang? Siapa? Coba unjuk tangan. Siapa pengusaha dan pedagangnya? Ayo, ayo. Aduh, lihat. Tuh. Oke, turunin tangannya. Lihat. Artinya apa? Artinya kita dari 10 pintu rezeki, 9 disiapkan untuk siapa? Untuk para pedagang. Artinya apa? Kenapa sekarang kita mau makan aja sudah harus hati-hati? Betul gak? Bapak-bapak kita, kiai-kiai, ustadz-ustadz di MUI, di MUI itu susah. Semua makanan diperiksa, kemudian dicapin halal semua. Betul gak? Padahal harusnya menurut saya, kalau seandainya umat terbesar di Indonesia ini adalah umat Islam, yang disapin yang mana? Yang haram, karena yang banyaknya harusnya yang halal semuanya. Betul gak? Kalau yang jual orang-orang, nah itu dia. Kalau kita yang jual, wah Pak Haji, Bu Haji yang jual nih, waduh alhamdulillah nih, ya kan? Kita yakin nih, insyaallah kehalalannya. Tapi kalau yang jualnya bukan, makanya harus diperiksa. Ini halal apa enggak? Iya. Nah, jadi kalau kita ingin tadi tidak bergantung, nah mulai ya, paham ya? Kalau kita tidak ingin bergantung, bahkan makanan kita bergantung kepada orang-orang selain muslim. Kalau kita tidak mau bergantung, ayo mulai sekarang bangkitkan itu semuanya. Kita bangkitkan. Gimana caranya kita membangkitkan ekonomi umat kalau seandainya tidak ada pedagang di antara kita? Bagaimana? Satu negara itu seharusnya, dalam satu negara jika dia ingin stabil ekonominya, minimal ada 4% pengusahanya. Loh, Indonesia ini riwayatnya banyak. Ada yang bilang 0, sekian persen, ada yang bilang 1, sekian persen. Tetapi tidak ada yang lebih dari 2%. Dan hanya 1% segelintir orang yang menguasai 50% usaha di Indonesia. 1% dan bukan orang-orang muslim. Bayangin. 1% ini menguasai 50%. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Saya ingin kebangkitan umat bukan hanya kebangkitan permasalahan ritualnya saja. Kebangkitan umat bukan hanya permasalahan bagaimana dia bebas melaksanakan syariatnya. Tetapi juga kebangkitan, bagaimana kebangkitan umat di sisi politiknya. Bagaimana kebangkitan umat di sisi ekonominya, juga di sosial budayanya. Ini yang kita harus perjuangkan. Ini yang harus kita perjuangkan. Kenapa harus ada kebangkitan umat di sisi politik? Bu, mereka-mereka ya, yang kemudian menjadi para pejabat, yang menjadi para pemimpin, inilah yang menentukan kebijakan. Ibu, kalau seandainya di sebelah rumah ibu ada yang menjual minuman khamr gitu, ibu mau gak? Ibu khawatir gak? Pak, kalau seandainya tetangga bapak jual makanan-makanan yang seperti misalnya, kalau saya dengar dulu di Jakarta ada daging anjing dilegalkan misalnya, khawatir gak? Coba bayangkan. Dan ini semuanya kebijakan. Benar gak? Semuanya kebijakan. Kebijakan para pemimpin-pemimpin. Jadi seandainya di antara kita tidak ada yang mau jadi pemimpin, bayangkan kebijakannya. Kita hanya ikut saja. Apa yang ditetapkan, ya kita ikut. Nah, karenanya kita harus melek. Kita harus memilih pemimpin yang amanah. Dan kita harus kemudian menggelorakan anak-anak kita yang soleh-soleh untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Sebaik-baiknya kepemimpinan di tangan orang yang soleh. Sebaik-baiknya kekayaan di tangan orang yang soleh. Nah, ini ada empat perkara yang bisa membuat tegaknya dunia. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ada empat perkara. Pertama adalah bi'adilil umaro. Jadi adilnya para pemimpin. Yang kedua adalah bi'ilmil ulama. Ilmunya para ulama yang terus kemudian menjaga para pemimpin dan lain-lain. Ketiga adalah bisa khawatir agnya. Murah hatinya, dermawannya orang-orang kaya. Kalau orang-orang kayanya bukan orang-orang mukmin, bukan orang-orang muslim, bagaimana kita bisa berharap mereka menjadi dermawan dan bisa membantu? Yang keempat baru ridho'ail fuqara. Ya, empat ini yang menjadi tegaknya dunia. Nah, karenanya kita harus kemudian mulai bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Bagaimana kita juga membangkitkan ekonomi umat. Nah, kalau masalah pemimpin nanti biar UBN yang bicara. Saya masuk ke masalah ekonomi. Ibu-ibu inilah sebetulnya ujung-ujung tombak kebangkitan ekonomi umat. Betul? Kenapa? Nih, Bu, bapak-bapak di sini, mereka makan itu bergantung dari apa yang ibu sediain. Tuh. Iya, coba disediainnya jengkol, dimakan jengkol ya. Disediainnya karedok, makan karedok gitu. Jadi artinya gini. Kalau ibu-ibu sekarang belanja, saya pengen tahu nih. Kalau ibu-ibu belanja nih, ya. Biasanya datang ke satu mall, belanja semuanya beres, ya kan? Mulai sekarang kita lihat sedikit. Kita ubah sedikit saja. Lihat. Lihat mana produk yang memihak umat, itu yang kita beli. Mau enggak? Produk yang memihak umat baru itu yang kita beli. Mau enggak? Coba saya tanya. Ada satu kopi misalnya. Satu kopi ini bilang, kalau kalian enggak mau mensupport atau mendukung pernikahan sejenis, kita enggak perlu. Masih mau dibeli enggak kopi itu? Coba saya dengar, masih mau beli enggak kopi itu? Jangan-jangan di sini masih banyak yang ngopi itu ya. Coba bayangkan. Ini salah satunya. Kalau kita ingat gak? Saya hanya ingin mengingatkan semua ini nih ya. Ada satu merek roti. Yang pada saat itu roti itu menyakiti hati umat. Ya, Anda ingat ya? Ya gak usah disebutin lah, udah ingat semua ya. Nah, terus kemudian. Kita gak mau makan. Kita gak mau beli. Hanya dalam waktu tidak satu bulan, kemudian roti itu turun semua sama. Ya gak? Bahkan di luar roti itu dipajang, digratiskan. Ya kan? Ada yang mau ngambil ketika digratisin? Gak ada. Bahkan roti itu kemudian diangkut sama truk, dikasih ke ikan. Kata teman saya, bahkan ikan pun gak mau makan roti itu. Gak mau. Saking sakit hatinya kan gitu orang-orang muslim. Nah, artinya apa? Kita mesti tahu bahwa kekuatan kita sangat besar. Kita harus tahu bahwa kita itu sangat besar. Kalau apa? Kalau kita berjamaah. Ingat, al muslimu kalbun yanin yasutu babun babok. Muslim yang satu dengan yang lainnya ini itu kalau saling merekat yang itu seperti benteng-benteng yang sangat mengokohkan. Kalau zaman dulu kita dibilang buih-buih di lautan, ingat? Umat Islam itu banyak, tapi seperti buih di lautan. Ketiup angin hilang, enggak. Sekarang kita buktikan, kita ke dunia bahwa umat Islam di Indonesia sudah berubah. Buih-buih di lautan itu berubah menjadi gelombang-gelombang ombak yang besar yang siap menerkam kemaksiatan. Allahu Akbar. Buktikan itu. Buktikan kita punya izah. Buktikan dengan gerah itu. Karena ya, mulai dari hal-hal kecil. Kita support, kita dukung kalau tetangga kita buat roti. Ayo, jangan takut, wah roti saya gak akan laku, itu kan sudah besar. Jangan, buat roti, tetangga-tetangga yang lainnya beli. Iya, wah Ustaz, yang namanya produk muslim itu tidak bisa bersaing dengan yang lain. Ya gimana bisa bersaing kalau gak pernah dibeli? Ya, beli. Kalaupun ternyata kualitasnya masih kurang, anggap sebagai sedekah. Betul? Anggap sebagai sedekah. Saya sedih waktu itu datang ke Musdai. Saya datang ke sana, lihat ada pameran. Sepi. Pameran produk-produk muslim, padahal produk-produknya bagus-bagus, tapi sepi. Siapa yang mau beli? Kalau bukan kita orang-orang muslim. Kalau bukan kita saudara-saudaranya. Betul? Nah, mulai sekarang, coba mulai belanja bulanan, melihat produk mana produk yang mensupport umat, produk yang mendukung keumatan, beli itu semuanya. Kalau tidak, buat. Saya menginginkan antum semua ini mulai melirik, ayo bikin kecapnya, bikin apanya, semua ayo bikin saja, ayo bangkitkan itu. Daya beli umat Islam ini sangat besar, bahkan dunia takluk sama kita. Mau tahu? Nih contohnya, dulu ya di Narita, di Jepang, di Tokyo itu gak ada yang namanya, di Narita itu tidak ada yang namanya musola. Sekarang mereka bikin musola. Di Bangkok sekarang bikin yang namanya wisata halal. Sekarang sudah ada yang namanya resto halal, ada yang namanya hotel syari, semua dibuat. Di dunia ini semua dibuat, kenapa? Karena yang travel, yang pergi dan lain-lain sudah mulai banyak menguasai orang-orang muslim. Kalau enggak didatengin. Iya. Ya, sebagaimana kita kalau misalnya haji, ya, kalau kita umroh, coba kita datang ke toko, ngomong aja bahasa Indonesia, enggak usah bahasa Arab. Betul enggak? Pasti mereka bisa. Karena kalau enggak mereka enggak bisa ngomong bahasa Indonesia, kita enggak beli di sana, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka butuh kita. Ya kan? Nah, ini yang kita harus pahami kekuatan ini. Karenanya ingat, jangan mau kita terus bergantung kepada orang-orang selain mukmin. Lepaskan sedikit-sedikit itu. Tumbuhkan ekonomi ini dengan ideologi, wah saya mau beli ini. Mau beli baju, beli bajunya kemana? Mau beli makanan, makanannya di mana? Ayo, mulai dari sekarang. Ini. Kalau ini kita lakukan terus-menerus, insya Allah, saya yakin gak lama lagi kita akan bangkit secara ekonomi. Iya, kalau kita bangkit secara ekonomi, insya Allah kita juga akan bangkit di sisi-sisi yang lainnya juga. Nah ini pentingnya kenapa kita berkumpul, kita bersama-sama, kita menyatukan visi. Agar supaya apa? Ingat tadi, kalau kita tidak ingin ada kemaksiatan ya di area atau di lingkungan kita, kita tidak mau ada yang menjual sesuatu yang haram di lingkungan, di kompleks kita, di tetangga kita dan lain-lain, kita butuh yang namanya regulasi juga. Karenanya apa? Karena yuk, jangan sekarang orang-orang yang soleh pada diem, pada nyumput. Jangan alergi sama kepemimpinan. Ayo jadi pemimpin. Ayo dorong yang soleh-soleh jadi pemimpin. Iya nggak apa-apa, silakan. Siapa di antara antum semuanya yang siap, yang soleh, ayo dorong jadi pemimpin. Supaya apa? Supaya semua kebijakannya pro untuk umat. Ini yang jadi penting. Karena kalau enggak, waduh, coba lihat. Pada saat ini, ya, yang menarik adalah semakin umat Islam difitnah, ya, semakin difitnah, semakin kita bersatu, semakin kita kuat. Allahu Akbar. Tuh, semakin kita kuat, semakin kita lihat. Kalau saya bilang sekarang ini contohnya seperti bagaimana waktu dulu Rasulullah SAW sebelum hijrah, itu ada yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Betul gak? Ketika peristiwa Isra Mi'raj tersebut, ternyata Allah ingin Rasul menyeleksi mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana yang tidak, mana yang yakin kepada Allah, mana yang tidak. Betul? Nah, saat ini ketika badai fitnah datang, kita diuji sama Allah, mana orang-orang yang benar-benar ingin mendekatkan diri, ingin mendekatkan kalimat Allah, mana yang tidak. Nah, kita diuji di sini. Nah, karenanya yang paling penting dari kita semuanya adalah bagaimana menjaga izzah itu, ya. Bagaimana menjaga izzah itu? Satu tadi, pertama dengan yang paling kecil, bagaimana ibu-ibu mau belanja polanya diluruskan dulu dengan melihat mana produk yang memihak pada umat. Nah, kemudian tentu sebentar lagi nih ada pilkada nih di Jawa Barat. Wah, kalau udah ngomong gini, wah, semuanya langsung sangat tegang. Saya sih nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong macam-macam. Saya cuma bilang kalau milih makanan aja kita milih-milih mana halal dan thayyiban, apalagi milih pemimpin, betul nggak? Pilih yang halal, yang thayyib. Emang ada yang haram? Ada. Banyak. Nah, makanya pilih mana yang berpihak pada umat. Kita semuanya udah pada pinter, ya. Udah lihat Jakarta diujanin sembako juga, payungnya payung iman. Dahsyat, mau sembakonya segimanapun gak gentar. Kalau dikasih payung iman, gak ada urusan yang kita bisa dibeli, ya. Nah, kita juga sekarang orang-orang yang sudah mulai mau curang pakai sembako dan lain-lain, mikir dia, wah, kalau di Jawa Barat diujanin sembako gimana, yang kemarin-kemarin juga udah kurang. Ya, kalau saya bilang begini, Jakarta itu orang-orang abangannya banyak banget, iya, iya. Jakarta itu orang abangannya banyak banget, orang yang abangan tuh gini, orang yang di KTP-nya itu Islam, Muslim, tetapi sholat juga kagak, puasa juga enggak, gitu. Tapi kalau Jawa Barat lain lah, lain kalau Jawa Barat. Lihat muka-mukanya, tuh menisar oleh gitu tinggali, tuh jenggotnya tinggali, ya. Ini mah gak ada yang abangan Jawa Barat mah. Bayangkan di Jawa Barat ini orang-orangnya itu orang-orang yang soleh-soleha. Artinya, iya amin. Ya, terbukti kan sekarang aja kalau di Jawa Barat gubernurnya aja ustadz. Tuh. Nah, kalau kita melihat seperti itu, kita harus jaga. Harus jaga jangan sampai nanti untuk permasalahan keumatan kita malah nanti jadi hilang. Mesti dijaga, ya. Hati-hati nih. Ini pesan-pesannya sudah mulai masuk ke sana, ya. Nah, jadi intinya saya ingin ingetin lagi. Saya ingin ingetin gini. Tadi kalau sampai di Jakarta nih, insya Allah kita jagain deh. Jawa Barat, Bandung ini kita jagain, jangan sampai, ya. Jangan sampai Idul Adha dilarang. Di Jakarta mah dulu motong kambing dilarang. Ya. Aduh, jangan sampai di Bandung mau motong kambing dilarang tuh di sekolah-sekolah. Jangan, itu syiar itu. Ya. Jangan sampai tiba-tiba ada apa makanan-makanan yang haram dibolehin di Bandung. Jangan sampai muncul kemaksiatan-kemaksiatan di Bandung. Jangan sampai di Jawa Barat itu muncul. Karenanya gini, ya. Kalau Ibnu Taimiyah itu bilang gini. Fal abu su'ailu, ya. Allazi yufsidu din wa dunya. Kalau ada orang, kalau ada sekelompok manusia yang kemudian menekan, mengganggu, memusuhi, merusak syariat, merusak kehidupan agama kita, ya. La syai'a aujabu batal iman min daf'ihi, katanya. Gak ada lagi yang wajib kecuali setelah iman apa? Melawan, katanya begitu. Iya. Gak ada lagi. Bayangin kalau ada orang yang mau merusak tatanan syariat, kalau ada orang yang mau melarang atau merusak, mengganggu kehidupan agama, kehidupan syariat kita, enggak ada lagi yang wajib setelah iman, kata Ibnu Taimiyah. Kecuali apa? Lawan. Allahu Akbar. Ini. Jadi intinya penting sekali bagaimana penegakan syariat itu dengan yang namanya kebijakan-kebijakan dari para pimpinan itu. Nah, jadi tadi apa? Pertama adalah bagaimana tadi membangkitkan ekonomi umat, ya. Koperasi-koperasi, ayo. Kemudian bagaimana membangkitkan tadi pemahaman terhadap politik. Ya, jangan nanti tiba-tiba ini takutnya apa? Takutnya ini Ustaz udah mulai ngomongin apa namanya pilkada dan lain-lain. Saya ngomongin itu dalam kerangka hati-hati memilih, gitu loh. Iya. Kalau kita ngawur nanti asal pilih dan lain-lain, aduh. Bahaya. Udah berapa lama umat Islam ini selalu mendorong, menjaga dan lain-lain, tetapi kemudian kepinggirkan. Ini jadi permasalahan. Ya, yang ketiga adalah bagaimana masalah keseharian. Nah, kalau ekonomi, kalau masalah politik ini sudah kemudian kita mulai bisa berubah, keseharian juga nanti insya Allah berubah. Iya, keseharian itu apa sih? Masalah sosial budaya. Nih, kalau kita lihat banyak film-film yang masuk, ya, di negara kita ini, di bioskop-bioskop banyak film-film yang masuk, yang kalau kita lihat film-film ini melencengkan. Iya. Bahkan waktu itu ada film judulnya itu judul Nabi. Iya. Apa itu? Noah, ya. Judul-judul Nabi. Tuk, gitu. Tetapi ketika dilihat, oh jauh sekali dari kisah para Nabi dan Rasul yang sahih. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat televisi, film dan lain-lain, ini program-programnya ini harus kita benahi. Bagaimana bisa membenahi itu? Kita tidak mempersiapkan para dai-dai kita, kita tidak mempersiapkan putra-putri kita ini untuk masuk berdakwah di bagian yang sana. Tuh. Iya, karena kita sering kali, wah udahlah nak, jangan kesana nak, wah dunia itu mah bahaya dan lain-lain, sampai akhirnya padahal program-program itu ada di ruang-ruang keluarga kita setiap saat, ya gak? Walhasil apa? Hasilnya berubah keseharian. Yang tadinya dulu kalau saya itu lagi main bola siang-siang enak-enak itu main bola nih, tiba-tiba mau asar, beduk, buk-buk-buk-buk, itu udah harus langsung pulang. Pulang, mandi, langsung harus ke masjid. Itu anak-anak tuh zaman dulu, ya gak? Kalau para pemudinya, pemudanya apa? Ba'da maghrib harus ke masjid, ya. Kalau sekarang mah, Bu, coba lihat. Ya. Nah, itu karena apa? Karena keseharian itu. Kemudian mulai bergeser, mulai lain. Nah, kita ingin, kita buat program-program yang kemudian bagaimana mengembalikan spirit masjid tadi. Seperti ini sekarang. Yang saya inginkan adalah ibu-ibu, bapak-bapak semua, ini remaja-remaja di sana, adik-adik semuanya begini. Masuk ke masjid tadi udah wangi-wangi, udah soleh-soleh, udah cantik-cantik semuanya. Jangan masuk ke masjid kemudian cuma ninggalin yang namanya kesolehannya di masjid. Keluar dari masjid, berantakan lagi. Bahkan mau ngambil sendalnya aja rebutan. Nanti jangan sampai tiba-tiba mau difoto desek-desekan. Nah, kan? Dengar. Jadi seakan-akan soleh itu di dalam masjid, keluar udah langsung naik motor, naik ke trotoar, ya. Aduh, iya. Serem itu, ngeri itu. Saya alhamdulillah nggak dengar di bulan Ramadan ini, alhamdulillah saya nggak dengar dan mudah-mudahan tidak ada. Kenapa? Biasanya setiap bulan Ramadan ada orang yang tarawihan masuk remaja-remaja, pulangnya tawuran. Auzubillahi minadzalik. Ya, sekarang saya alhamdulillah nggak dengar nih. Nggak ada orang yang tarawih pulang tawuran. Itu udah bagus. Karenanya kita masuk ke masjid, ambil spirit masjid, ambil semua kesolehan di masjid, kemudian tebarkan di luar. Kasih tahu di luar. Kasih tahu di luar. Yang membuat sebetulnya orang-orang di luar itu memfitnah kita, orang-orang itu kemudian secara tidak ada kepemahamannya ikut-ikut menjelek-jelekkan kita, itu karena mereka tidak tahu tidak melihat keindahan akhlak orang-orang Islamnya. Nah, karenanya saat ini yang paling jadi PR buat kita semuanya adalah keluar dari sini, keluar dari masjid ini, kemudian perlihatkan akhlak yang terbaik. Perlihatkan kepada mereka bahwa Islam itu agama yang indah. Bahwa kita itu adalah umat yang kurang apa tolerirnya, yang kurang apa kebinekaannya, gitu loh. Yang kurang apa NKRI-nya, gitu loh. Sekarang bahasanya mesti tegas-tegas gitu loh. Kalau enggak bahaya nih keluar-keluar dari sini ya. Tunjukin sama mereka semua yang di luar gitu. Karena apa? Karena kalau tidak, fitnah itu semuanya akan kemudian ditujukan kepada kita. Tunjukkan. Jangan berhenti soleh hanya di masjid saja, tetapi tunjukkan keluar semuanya. Insyaallah, ya. Alhamdulillah, kalau Jawa Barat mah enggak khawatir lah. Insyaallah ya, enggak khawatir. Jawa Barat insyaallah akan terjaga. Amin. Ini udah siap belum? Udah siap? UBN udah siap belum maksud saya? UBN udah? Belum? Kalau UBN udah siap? Ah, ini UBN, Masya Allah. Masya Allah. Tenang dulu, tenang dulu. Sambut dan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya kalau udah ada UBN sebagai panglima, nggak boleh saya banyak ngomong ya, langsung kita berikan kepada Kiai Bakhtiar Nasir Tafadhal Mazkur Kiai. Terima kasih Kang Erik. Apa kabar ibu-ibu semua? Damang. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سيأتي على الناس سنوات خداعات akan datang pada manusia nanti kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah hadis marfu dari Imam Ahmad dan derajatnya hadis hasan yusaddaqu fihi al-kadhib wa yukdzabu fihi as-shadiq akan dipercaya pada saat itu para pembohong dan didustakan pada saat itu orang-orang yang jujur dan benar. Jadi terbulak-balik nih. Ada zaman. Kira-kira kapan zamannya itu? Yakin sekarang? Yu'tamanu fihal khain wa yakhunu fihal amin. Dipercaya pada saat itu, pada masa itu, orang-orang yang suka berkhianat dan dianggap pengkhianat pada masa itu orang-orang terpercaya. Kapan itu zamannya kira-kira? Sekarang. Gawat ini Kang Erik. Wa yantiqu fiha ar-raybilah. Dan yang banyak berbicara nanti pada masa itu adalah para pengambil kebijakan pada masa itu adalah Ar-Ruwaibidah. Qila wa mar Ruwaibidah? Qala ar-rajul at-tafih yatakallam fi amril 'amma. Yang banyak berbicara pada saat itu dan pengambil kebijakan adalah Ar-Ruwaibidah. Ditanya kepada Rasulullah, apakah Ruwaibidah? Adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya prinsip. At-tafih as-safih, bodoh, tidak punya prinsip, tetapi yatakallam fi amril 'ammah, banyak berbicara dan termasuk mengambil kebijakan untuk urusan-urusan publik. Bahaya enggak ini? Bahaya banget. Tapi itulah yang terjadi. Itu yang terjadi pada masa itu. Nah, sebetulnya kalau melihat kondisi sekarang, ini saya nggak langsung nggak pakai mukodim, ini langsung ke materi ini, langsung update ya. Kalau di Jawa Barat ini semua ini nunggu UBN udah dari tadi pengen langsung ke UBN, sikat gitu. Der kalau bahasa Sunda ya, der kedua lah. Orang Jawa Barat ini memang semangat Islamnya itu luar biasa. Apa jiwa Pasundan, apalagi ruhnya orang Priangan ya. Walaupun Mojang Priangan itu terkenal cantik-cantik, tetapi ternyata ruh jihadnya juga luar biasa. Tapi ya agak adem-adem dikit dulu, ya. Teh ajeng gitu ya. Kondisinya sekarang kalau saya lihat mungkin lebih dari itu. Apa yang dikonsumsi oleh publik khususnya di media sosial ini nampak sekali. Tanpa disadari, yang bapak-bapak, yang saudara-saudaraku sekalian ini banyak mengkonsumsi hoax. Ya, banyak sekali yang hoax itu. Jadi kalau terkait dengan di atas nih hadis tadi, saya coba dari kehidupan sosial dulu. Kalau mau tahu orang paling bodoh di grup WA kita itu adalah orang yang komen semua kasus itu, orang paling bodoh. Begitu juga semua masalah di FB, di Instagram, di komen semuanya. Semua di komen. Kafal mar'u kadziban ay yuhaddits kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Dikit-dikit broadcast. Jadi orang bodoh di zaman sekarang ini, ada masalah ekonomi dia komen seperti seorang ekonom. Ada politik dikomen seperti seorang politisi. Ada masalah hukum dia komen seakan-akan ahli hukum, padahal ilmunya ilmu copy paste gitu kiranya. Betul gak itu? Ini mendadak jadi ahli hadis banyak belakangan ini. Ini kelompok paling bodoh di media sosial. Yang kedua, dari tiga kelompok besar. Jadi kelompok yang paling bodoh yang pertama itu apa ciri khasnya? Tukang komen. Jadi tukang komen ini orang paling bodoh sebetulnya. Semua di apa saja yang masuk ke dirinya dia komen tanpa dia pikir. Langsung broadcast lagi setelah itu. Itu berapa banyak itu dosanya itu yang orang-orang seperti ini. Yang kedua, tukang posting. Memang di dalam grup WA itu atau di media sosial itu yang paling banyak posting, dialah yang paling banyak mempengaruhi isi kepala orang-orang ini. Ya. Sebab zaman sekarang ini zaman screen. Orang-orang sekarang ini hidupnya seperti di dalam bioskop. Kalau filmnya di bioskop hari ini horor, rasanya sedang apa? Ketakutan. Maka tulisannya Indonesia dalam kondisi yang sangat berbahaya, kan gitu judulnya. Padahal dia aja sebetulnya yang jadi masalah. Urusan dia pribadi itu. Kalau hari ini bioskop isinya film komedi, maka dia ketawa. Tiba-tiba ini lagi serius diskusi, ting, masuk video lawak gitu. Jadi gak tertib memang, tergantung apa yang ada di kepalanya aja, semua diposting. Dan orang seperti ini menciptakan situasi di kepala kita. Ustaz, kata seorang ibu, revolusi. Revolusi apa? Perang lawan siapa? Jokowi. Gimana? Kok langsung Jokowi gitu? Ada apa ibu? Ustaz, kapan lagi kita revolusi? Yang punya senjata? Enggak. Ini apa maunya? Lama-lama menangis. Ya, ternyata punya urusan pribadi. Ya Allah, ini manusia ini kadang-kadang suka bawa bioskop ke orang lain. Saya ingat dulu, kalau baru keluar, pernah waktu kecil keluar bioskop. Hari ini filmnya Kung Fu. Itu kalau keluar bioskop maunya berantem aja buahnya. Ingat dulu ya kayak gitu ya. Betul. Jadi Rambo. Kalau hari ini nonton Rambo kayaknya mau jadi pahlawan kan gitu. Tapi kalau nonton filmnya apa kira-kira itu, yang lain-lain gitu ya, memang sangat terpengaruh. Maka ini zaman, akhir zaman seperti ini, banyak ruwaidullah, orang bodoh yang berbicara, lebih banyak lagi orang yang mau dibodoh-bodohin oleh si orang bodoh ini. Makanya kita harus pinter, harus smart, ya, harus pinter. Jangan kalah sama Samsung. Samsung aja kuliahnya sudah S7, terbaru S8. Nah, kita kuliah udah S berapa sekarang? Paling tinggi masih S3. Kalah sama iPhone. Ya. Jadi harusnya kita S10, Bu. Ya, karena banyak ruwaidullah. At-tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Orang-orang bodoh yang berbicara tentang urusan publik. Jadi kalau orang-orang bodoh yang mengambil kebijakan itu gaduh terus negeri ini. Berisik mulu karena ya kebijakan-kebijakannya tanpa didasari oleh kepekaan terhadap hakikat situasi. Contoh, ini orang yang tadinya nonton horor, serem banget, pas keluar bioskop, serem gak suasananya? Enggak tuh, biasa-biasa aja. Kenapa tadi rasanya heboh banget, sampai ada yang nangis di bioskop? Saya tuh heran sebetulnya kalau ada orang bisa nonton nangis, apakah hatiku yang keraskah? Karena kalau saya lagi nonton misalnya gitu sedih, saya bilang ini acting yang ini bagus nih, tapi yang itu tuh kurang bagus actingnya. Sinematografinya bagus juga sih sebetulnya, angle cara dia ngambil, jadi gak sempat nangis gitu. Tapi saya heran, ada pembesar negeri abis nonton pulang nangis katanya, filmnya menyentuh sekali. Iyalah, masing-masing punya cara gitu ya. Ada lagi kalau nonton horor takut tapi matanya begini gitu. Ini apa maksudnya ini orang-orang ini? Baik. Mari kita lihat situasi secara cerdas dan realistis, ya, secara cerdas dan realistis. Sekarang kelompok ketiga di grup media sosial ini, kelompok diem yang tukang mengkonsumsi, nggak bisa komen, nggak ngerti juga mau ngapain, baca terus, ya, akhirnya suaminya kemana, istrinya di mana, masing-masing sibuk cekikikan kayak orang gila dua-duanya. Ini zaman Roy Bigo memang situasi ini. Ah, itulah tiga kelompok besar di dunia medsos. Tapi kalau kita bicara akhirat dan akhir zaman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكنتم أزواجا ثلاثة ترس فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة سما فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون Nah, berkaitan dengan akhir zaman dan goals orang-orang ini nanti akan berkelompok menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, golongan kanan. Siapa yang ingin masuk surga tanpa amal soleh, tanpa dihisab? Angkat tangan. Telat. Harusnya matinya dulu waktu masih belum baligh. Kalau udah gini udah terlanjur banyak dosa udah semuanya. Banyak-banyak tobat aja. Siapa yang ingin derajatnya lebih tinggi daripada golongan kanan? Angkat tangan. Ya, giliran ditanya baik-baik gak mau. Itu wassabiqun as-sabiqun. Ibu-ibu nih, ada yang nanya sama saya, Ustaz, nanti saya di akhirat ketemu gak ya sama suami saya? Tanya dulu sama dia, mau gak ketemu sama lo? Di sana banyak bidadari ketemu sama yang udah keriput, rugilah. Kira-kira ibu-ibu bakal cemburu gak ya sama para bidadari? Enggak. Karena saat itu ibu-ibu dan orang-orang tua di sini itu sudah masuk kelompok wassabiquna sabiqun. Kelompok-kelompok yang ulaikal muqarrabun. Mereka lah kelompok-kelompok yang terdahulu yang sangat cepat menyambut kebaikan, dan merekalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di surah apa ini? Al-Waqiah. Apa artinya Al-Waqiah? Hari kiamat. Al-Haqqa apa artinya? Hari kiamat. As-Sakhah apa artinya? Hari kiamat. At-Tammatul Kubra apa artinya? Hari kiamat. As-Sa'ah apa artinya? Yaumul Akhir apa artinya? Nah, sebetulnya setiap nama itu punya maknanya sendiri, menunjukkan angle satu situasi dari hari kiamat, diantaranya adalah Al-Waqiah, pasti terjadi. Jadi kalau Rasulullah SAW menggambarkan di hadis tadi tentang situasi kepemimpinan akhir zaman, pasti terjadi al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Terus terus wa bussatil jibalu bassa. Terus stop. Kata Ibnu Mas'ud dalam asarnya, terjemahan Quran ini berkata, barang siapa yang membaca Al-Waqi'ah sebelum tidur tidak akan fakir esok harinya. Makanya Ibnu Mas'ud itu kalau bersedekah sampai ludes. Ya, kalau ibu kan shop till you drop, kan gitu, kan gitu doktrinnya, belanjalah sampai drop, sampai ngedrop gitu. Kalau ibu masuk tidak, bersedekah sampai sampai ludes gitu. Kenapa? Ketika sahabat bertanya, kenapa kamu kalau bersedekah itu sampai ludes begini, gimana besok? Loh, saya tuh yakin barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah tidak akan fakir esok harinya. Ini bukan hadis Nabi, tapi asar dari Ibnu Mas'ud, dan dia rasakan betul. Dan orang-orang di sini semua kalau memang beriman kepada hari akhirat dan ingin kuat berimannya kepada akhirat di akhir zaman seperti ini, harus hafal surah Al-Waqi'ah. Harus hafal. Dan itu digambarkan nanti suasana akhir zaman, dan kita akan terbimbing. Kemudian besoknya kita tidak akan fakir, ada aja rezeki. Saya ini kan udah gak sempat nyari duit, kapan coba nyari duitnya ini. Tapi ya udah, andalannya surah Al-Waqi'ah aja. Nah, itu diantara rahasia saya yang saya bocorkan. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Waqi'ah di malam harinya, maka dia tidak akan fakir esok harinya. Kalau perlu sedekahnya sampai, maka kita ganti, jangan shop till you drop. Apa judulnya? Sedekah till drop, bahasa Sundanya apa kira-kira? Sampai apa kira-kira? Sehat. Selain sehat apa lagi? Sehat kan habis. Dadas, dadas, dadas. Dadas. Nah, coba lengkapi bahasa itu, bahasa Sundanya kan, Kang Erik. Jadi bersedekah sampai kamu dadas tadi. Sedekah nepi ka dadas. Ah, itu mantap tuh bahasanya tuh. Ulangi-ulangi apa kata Kang Erik tadi? Koredas, koredas, dadas. Ledis. Itu bahasa Surau banyak banget ya, ledis, dadas, koredas, asal jangan koret gitu. Baik, kembali ibu-ibu dan bapak sekalian, saudara-saudara dan adik-adik semua, di akhir zaman seperti ini kita harus menjadi al-muqarrabun was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Harus menjadi orang yang bersegera pada kebaikan yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, supaya kita tidak mengkonsumsi hoax. Ya? Ini penting sekali. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak gampang ditipu oleh dajjal-dajjal kecil sekarang yang sudah mulai muncul. Sebab dajjal-dajjal ini tipu dayanya luar biasa. Ya, lewat framing-framing media. Framing-framing media ini apa ya kira-kira ya? Jadi saya habis ketemu presiden, saya diserang habis. Bakhtiar Nasir berkhianat, meminta ketemu Jokowi sambil merengek-rengek. Ini orang ngeliat apa enggak sih ngomong kayak gitu? Dapat dana 1 triliun. Kalau saya dapat dana 1 triliun, ngapain tinggal di Indonesia pusing-pusing? Ya, mending tinggal di Mekah saja sudah, urusan beribadah sampai mati. Tapi juga terlalu sedikit kali Kang Erik ya, kalau cuma 1 triliun. Terlalu sedikit. Ukurannya kalau kita beriman kepada akhirat. Gitu ya. Nah, padahal kemarin itu memang kami yang menggagas agar terjadi dialog supaya pesan dari umat Islam itu sampai ke presiden langsung. Alhamdulillah, setelah pertemuan itu bukan cuma saya yang diserang, presiden pun diserang oleh Ahokers. Bayangkan kalau bapak-bapak nih, ibu-ibu jadi Ahok, udah di penjara, dengar Pak Jokowi terima GMPF di istana, sakitnya tuh di mana? Hah? Di sini. Ya? Dan dialog itu memang ada sihirnya sendiri, ada keajaibannya sendiri. Sudahlah, saya nggak mau bicara itu dulu, takutnya di framing lagi. Ya? Jadi ada hal-hal yang kita mesti hati-hati di akhir zaman seperti ini. Sehingga banyak sekali penipuan-penipuan yang dilakukan terutama lewat media sosial ini. Nah, sekarang kembali kepada hadis riwayat Ahmad tadi tentang di akhir zaman seperti ini akan ada orang yang sebetulnya dia bodoh, pendusta, tapi dianggap sebagai orang benar. Misalnya gak pantas dia sebetulnya jadi pemimpin, tapi karena oleh tim kosmetik dibedakin, ya kayak ibu-ibu sekarang nih yang umurnya di atas 50 cantik-cantik, rambutnya nggak kelihatan putih-putih. Saya nggak ngeliat yang ubanan di sini, ya. Gara-gara apa? Ya cantik-cantik ditutup pakai hijab. Dan saya juga kurus-kurus di sini nggak kelihatan perutnya. Karena hijabnya hijab syar'i, Kang. Jadi ada lagi kan yang nggak kelihatan cabi di jendelin tuh. Jadi kelihatannya kurus-kurus semua ini. Oh, gitu. Ada tuh. Tirus ya. Tirus. Pas dibuka, gubiar semuanya. Pemimpin juga ada yang dibegitukan, disulap-sulap, dikondisikan dengan medianya. Nah, alhamdulillah umat Islam sekarang punya media center, dan bersyukur Kang Erik sekarang yang pegang media center di umat Islam ini. Mohon doanya Ibu. Ya, tapi jangan dibolak-balik ya Kang ya. Siap. Nanti yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil. Nanti kita akan kondisikan insya Allah ya, pemimpin yang akan kita pilih betul-betul misalnya pemimpin yang Allah pilih dia. Dan udah kelihatan kan orang-orang yang Allah pilih dengan orang-orang yang dibedakin. Ya. Kan kita udah tahu mana yang kira-kira cuma dikemas oleh media. Kelihatan Islam banget, setelah kita lihat mana track record-nya berbuat untuk umat Islam. Ya. Kelihatannya kalau bicara tentang Islam Allahu Akbar, tapi ketika kita lihat apa bekas-bekas yang sudah dia lakukan selama ini untuk Islam, ternyata tidak ada. Jadi di zaman seperti ini kita harus bedakan manusia sekelas asap dengan manusia sekelas bintang, superstar. Apa bedanya Ustaz? Yang namanya bintang di malam hari, walau diletakkan dirinya di dasar lautan, pernah ke laut melihat bintang di dasar laut? Ini bukan bintang laut. Jadi malam-malam ngelihat laut, ada bintang di situ kan. Tapi orang tahu enggak, walaupun si bintang ini menempatkan dirinya di dasar laut, di mana tempatnya si bintang ini? Di langit. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bela Islam. Jelas atau tidak? Jelas. Nanti kita akan bikin kontrak politik. Kami umat Islam hanya memilih calon yang siap bela Islam. Kami umat Islam hanya mau memilih calon gubernur yang siap pilih dan bela Islam. Saya hanya akan pilih presiden yang siap bela Islam. Allahu Akbar. Yang gitu-gitu kan sudah jelas. Jangan pilih manusia sekualitas asap. Apa kualitas asap itu? membumbung tinggi, naik lagi sampai di atas, hilang. Enggak jelas siapa dia sesungguhnya. Manusia-manusia seperti ini sekarang muncul duluan. Dia bikin asap. Dia tinggi-tinggikan, dia tutup langit itu supaya bintang tidak kelihatan. Didukung oleh medianya. Medianya sejenis yang digambarkan dalam hadis tadi. Yang amanah dituduh berkhianat. Si pengkhianat dituduh orang yang amanah. Dan ada jubirnya. Jubirnya apa ya? Juru bicaranya Ruwaidullah. Yang tukang ngemas-ngemas. Media senternya Ruwaidullah. Ya. Yang suka membolak-balikkan. Karena di Jawa Barat kita akan pilih calon pemimpin yang kita lihat jelas bela Islam. Setuju? Kita enggak usah bedak-bedakin dia karena memang dia sudah ganteng misalnya. Kayak Kang Erik gitu misalnya gitu ya. Bilang kalau dipuji bilang apa? Walillahilhamd. Satu hari ada seorang sahabat dipuji oleh sahabat yang lain pingsan. Sahabat semua bingung. Datanglah Rasulullah SAW ke TKP. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang ini pingsan habis dipuji? Karena dia dipuji oleh orang yang dengki. Lalu tersang penyakit al-ain, sakit mata dengki. Karena orang dengki itu hatinya itu penuh dengan racun. Ketika kita dipuji oleh dia ini, lalu kita kemudian tidak membaca walillahilham, maka masuk ke dalam jiwa kita dan itu pingsan. Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah orang ini pingsan usai dipuji? Karena dia tidak membaca walillahilhamd. Ibu-ibu cantik deh. Ini juga yang laki-lakinya masya Allah. Udah mandi semua? Belum mandi aja ganteng gini, gimana udah mandi? Bilang apa? Walillahilhamd. Baik, terus lanjut. Di akhir zaman seperti ini, syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh media-media Ruwaidullah hanya bisa dilawan dengan ketakwaan. Karena orang-orang bertakwa itu ada cahaya di matanya, ada cahaya di telinganya, ada cahaya di kalbunya. Dari mana sumber cahaya itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah segera seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila kamu diseru kepada kehidupan yang sesungguhnya. Memang ada kehidupan yang tidak sesungguhnya? Ada. Bermata tapi, bertelinga tapi, berlidah tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, tak merasa. Yang bisa berarti orang tua itu. Jadul. Mesti jadul. Ya. Itu sebetulnya ya kalau gak salah lagunya Bimbo, tapi yang buat syairnya Pak Taufik Ismail ya. Pujangga ya. Itu. Orang-orang tuh kalau gak ada Quran, apalagi si pemimpin ini gak ada Quran, gelap. Dikit-dikit utang lagi. Ya. Baru diancam sedikit oleh asing, takut lagi. Itu karena tidak melihat dengan matanya, tidak mendengar dengan telinganya sesungguhnya, tidak merasa dengan hatinya. Nah sekarang, kalau kita punya pemimpin yang bertakwa, dan memang di akhir zaman ini harus punya pemimpin yang bertakwa, Minimal nih kita semua kalau tidak mau dibodoh-bodohi, tidak mau ditipu, setiap malam Jumat, kalau kemudian gak sempat, sampai minimal maksimal asar hari Jumat. Kalau malam Jumat ngapain? Saya punya grup bapak-bapak isinya. Tiba-tiba kirim foto ada tulisan mohon maaf assalamualaikum cuma mengingatkan ini malam Jumat gitu. Maksud lu apa kan? Melaksanakan sunnah gitu. Sunnah malam Jumat. Apa kang sunnah malam Jumat itu? Sunnah malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Oh betul, baca surah Al-Kahfi. Cuma yang ngeres kesono aja bawaannya gitu. Padahal maksudnya itu baca surah Al-Kahfi. Sebab dajjal-dajjal kecil saat ini dengan semua tipu daya medianya, dengan semua gerakan-gerakan yang sangat menipu itu, kita bisa diadu domba. Ada yang tidak menginginkan Indonesia ini damai. Ada yang tidak menginginkan umat Islam ini berukhuwah Islamiyah. Ada yang tidak menginginkan NKRI ini kokoh. Ada. Ada yang menginginkan dibenturkan antara umat Islam dengan Pancasila sehingga disebut anti Pancasila. Gitu. Ada yang menginginkan itu di Indonesia. Dan itu bukan orang Islam yang melakukan itu. Bagaimana caranya umat bisa dilindungi? Ya kalau umatnya minimal nih di akhir zaman seperti ini, setiap malam Jumat sesibuk-sibuknya membaca surah apa? Al-Kahfi. Ustaz, kalau lagi menstruasi gimana? Usia saya 70, saya sedang menstruasi misalnya. Hah? Gak ada. Ya jangan putus asa gitulah. Itu Siti Sarah juga kan umur 90 tahun masih bisa melahirkan. Pengecualian. Ya ibu juga bisa pengecualian. Buktinya 70 masih sehat. Ya alhamdulillah. Makanya jangan buka jilbab. Karena ada yang bilang kan udah tua, boleh kan gitu ya. Ada yang pakai dalil itu kan. Jangan, orang-orang sekarang error, orang tua pun ditaksir. Pernah dengar nenek-nenek diperkosa? Jadi tetap dijaga ya kesucian dirinya. Baik. Memilih pemimpin bertakwa di akhir zaman yang penuh kabut seperti ini. Banyaknya media-media ruwaibillah. Banyaknya juru-juru bicara ruwaibillah. Banyaknya hoax-hoax yang disampaikan oleh ruwaibillah. Kita membutuhkan cahaya. Cahaya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kita juga butuh pembimbing. Sekarang tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Tapi kita punya as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Di zaman seperti ini, kita harus cari pemimpin yang bisa membimbing kita ke jalan yang lurus. Pemimpin yang mana yang bisa membawa kita kepada jalan yang lurus? Yang mencontoh kehidupan allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kita harus cari pemimpin yang bisa membawa kita ke surga. Takbir. Allahu Akbar. Ya kalau pemimpinnya sendiri enggak jelas mau kemana, bisa enggak bawa kita ke surga? Maka itulah di surah Al-Maidah dikatakan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya. Jangan kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat aja enggak boleh, apalagi pemimpin. Kenapa? Ba'duhum awliya ubang. Sudahlah, di dunia ini memang sarang pertarungan antara pengikut Allah dengan pengikut iblis, enggak pernah bisa damai selamanya. Antara pengikut Nabi dengan pengikut Dajjal tidak akan pernah bisa damai selamanya. Ini peperangan abadi. Tetapi Indonesia sudah punya aturan. Sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Boleh gak umat Islam memilih pemimpin berdasarkan agamanya? Boleh. Dilindungi undang-undang gak? Dilindungi pasal 29 itu ayat 1 ayat 2 jelas sekali. Dan justru umat Islam harus yang terdepan merawat NKRI ini, menjadi benteng NKRI ini. Setuju? Sebab kalau umat Islam sudah dikalahkan, hancur NKRI ini, betul? NKRI ini ada karena kesultanan-kesultanan Islam yang ratusan itu jumlahnya kemudian bersatu memberikan tanah kepada Indonesia untuk melawan penjajah Belanda, betul? Takbir. Allah Akbar. Jadi kita cari pemimpin, pemimpin yang bisa membawa kita kemana? Ke surga. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sebab kalau kita sudah cari pemimpin yang gak jelas surganya kemana, jalannya kemana, ya lambat laun yatawallahum minkum fa innahu minhum. Lambat laun cara berpikir kita sama dengan pemimpin kita, sikap kita sama dengan pemimpin kita, selera kita sama dengan pemimpin kita, lama-lama kelakuannya sama dengan pemimpinnya. Ini dalam teori sosiologi Islam disebutkan ar-ra'iyyah ala dini mulukihim. Ar-ra'iyyah, rakyat itu ala dini mulukihim, tergantung pada agama pemimpinnya. Kalau pemimpinnya suka kepada yang syirik-syirik, lama-lama ya rakyatnya kebawa kepada yang syirik-syirik atas nama budaya misalnya, ya lama-lama terbawa umat itu kepada kemusyrikan. Tetapi kalau pemimpinnya bertakwa, lama-lama masyarakatnya pun bertakwa. Misalnya kalau pemimpinnya suka sholat subuh berjamaah, ya membimbing umat untuk sholat subuh berjamaah, masya Allah, kita senang kalau punya pemimpin kayak begini. Tetapi yang bukan pencitraan, ya, karena sekarang ada kelompok yang tadinya musuhi Islam, setelah di Jakarta umat Islam menang, dia bikin juga sholat subuh berjamaah itu, eng ing eng gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya, mungkin hatinya sudah sunat lagi kan gitu, ya sudah mulai syahadat ulang lagi. Ya mudah-mudahan setelah itu kalau perlu semua partai jadi ikut-ikut bikin gerakan sholat subuh berjamaah, gitu ya. Ya ngomong-ngomong, di sini banyak kayak punya anak laki-laki malas sholat subuh berjamaah. Yang susah bangunin anak lakinya susah sholat subuh berjamaah. Iya Ustadz, kenapa itu ya? Walaupun hidup kalau apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun apa gunanya, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, terus pun hidup 1000 tahun kalau tak senang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun sembahyang. Jadi ibu-ibu, kalau nanti punya anak laki-laki sholat subuhnya di rumah, jangan dimarahin, harus dipuji, alhamdulillah anak mama sudah jadi lelaki solehah, kan gitu. Anaknya marah, kenapa ibu bilang saya lelaki solehah? Karena yang boleh sholat subuh di rumah kan perempuan. Ibu juga menyedihkan sekali, kenapa sama ibu? Suaminya solehah, kan gitu. Ada suami-suami solehah di sini? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak jamaah, solehah namanya. Walaupun kuat tapi tak jamaah, solehah namanya. Jadi kalau kita punya pemimpinnya lelaki solehah, gimana kira-kira? Waduh, lebay semua nanti rakyatnya. Yang namanya pemimpin itu kayak Umar bin Khattab harus jalan malam-malam gitu kan, melihat kondisi umatnya, siapa yang sudah makan, siapa yang belum makan, Siapa yang kelaparan dan siapa yang kekenyangan, dilihat semua pada malam hari itu. Nah, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin seperti itu ke depan. Tetapi mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Kalau pemimpin kita itu sudah mengajak kita kepada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin, pemimpin kita adalah pemimpin yang mengajak kita kepada siratal mustaqim. Ngomong-ngomong, siratal mustaqim itu apa sih? Jalan lurus itu jalan apa? Tempat shoppingnya orang Bandung jalan apa biasanya? Jalan Dago ya? Jalan Dago. Terus, terus semuanya. Iya. Siratal mustaqim itu jalan lurus. Jalan lurusnya jalan Dago atau jalan Soekarno-Hatta bypass? Soekarno-Hatta. Mana itu jalannya kira-kira? Jalan lurus itu adalah zalikal kitabu la raiba. La raiba fi. Itu namanya jalan lurus itu. Jalan lurus itu adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saya mau ke Masjid Trans Studio ini. Tinggal pencet GPS aja dari Jakarta, ya. Ebis Trans Studio. Klik. Gitu. Saya suruh masuk tol. Suruh keluar di sini, 800 meter belok kanan, 200 meter belok kiri. Kira-kira kalau masuk surga pakai GPS enak gak kira-kira? Mantap. Enak gak? Enak kan? Quran itu jauh lebih hebat membimbing kita ke surga ketimbang waze itu. Waze. Karena saya pernah disesatkan oleh si Waze ini. Saya kira GPS ini normal. Ternyata taunya cuma tempat-tempat tertentu. Satu hari saya diundang ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Klik pencet. Saya tiba-tiba nanya sama sopir saya, ini kemana lu jalan? Enggak tahu nih Pak, muter-muter dari tadi. Mau arah ke Pecenongan, disuruh ke Hayam Wuruk, balik Gajah Mada, ke Juanda, balik lagi ke Tomang. Mau kemana ini? Padahal masih di dalam Jakarta. Mungkin salah pakai Waze, salah GPS. Coba masuk ke Google Maps. Maps ternyata sama sesatnya. Dan si Waze ini ternyata ngambil datanya dari Google Maps. Ya gimana gak sesat sih? Ranting lawang induknya saja sudah sesat. Betul gak? Tetapi setelah kita pakai Quran, ternyata lebih hebat itu. Maka kalau kita nanti pilih pemimpin, pemimpin kita kemudian ngajak kita ke surga dan GPS yang dia pakai adalah Al-Quran, senang gak kita? Tapi umat Islam yang mau syariat itu cuma 22%. Ya, kebanyakan umat Islam justru tidak mau. Saluran air, pepatah Arab mengatakan kesuburan Mesir dan Sudan. Suburnya Mesir dan Sudan adalah keberkahan aliran sungai Nil. Jadi syariah artinya adalah jalan aliran air. Kalau tumbuhan ada di sekitar sungai, kira-kira subur gak dia? Hijau royo-royo atau kuning loyo-loyo? Oh, bebas hijau kalau gitu kita pasti. Sekarang. Bukan berarti yang kuning loyo-loyo gitu. Carilah pemimpin yang bisa membuat kita hijau royo-royo itu. Jangan cari pemimpin yang membuat kita loyo-loyo itu. Ya. Baik. Secara istilah, apa sih syariat itu? Syariat Islam adalah sekumpulan hukum dan aturan yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia agar berjumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi apa syariat Islam itu? Sekumpulan hukum dan aturan yang mengatur setiap sendi kehidupan manusia agar berjumpa dengan. Enak gak syariat Islam itu? Makan aja kalau enak. Indah gak syarat Islam itu? Indah, nikmatilah kalau begitu. Bahagia gak bersama syarat Islam? Bahagia. Karena ukuran kebahagiaan sebuah bangsa, welfare state, tidak hanya diukur dari indeks ekonomi. Banyak kok negara-negara yang kelihatannya maju tapi penduduknya tidak bahagia. Di Mauritania itu miskin secara ekonomi masyarakatnya di sana. Tapi jangan katakan di situ banyak kejahatan, tidak. Walaupun negara ini miskin, di Mauritania ini, tetapi kejahatan bisa dibilang 0-1%, itu pun berkurang. Artinya kurang dari 1%. Saking amannya negeri ini, walaupun secara ekonomi mereka miskin. Dalam hitung-hitungan modern biasanya, tingkat ketidakamanan satu negeri biasanya berbanding dengan tingkat kemiskinan. Kenapa di Mauritania tidak? Karena di sana ibu-ibunya malu kalau punya anak tidak menjadi hafiz Quran padahal usianya sudah lebih 13 tahun. Gak ada ceritanya orang hafiz Quran 30 juz itu nganggur. Betul gak? Gak ada. No, yang sudah kuliah 16 tahun, fresh graduate, bawa map kemana-mana cari kerjaan. Kalau hafiz Quran minimal nih, dia jadi imam, udah ada tuh marbot ruang VIP, tinggalnya di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, berlimpah rahmat. Banyak yang cari calon menantu untuk dia itu. Setuju? Apalagi kalau ditambah dengan pendidikan, pendidikan yang tinggi sampai seberapa tadi? S8 plus kalau perlu, plus tahfidz di situ. Ya, baik. Jadi kalau pemimpin kita ini bertakwa dan contoh yang pemimpin bertakwa adalah membawa kita kepada surga dan membawa kita kepada aturan-aturan yang dibenarkan oleh syariat, insya Allah kita Indonesia akan menjadi welfare state. Menjadi sebuah negara yang sejahtera lahir dan batin. Orang bilang tanah kita tanah surga. Terus berarti umurnya 50 tahunan lah kira-kira nyanyi ini. Seumur gue ini masih 22 tahun ini. Yang 22 tahun masih muda gak nyanyi, berarti itu betul dia. Bukan lautan kail dan jalan. Itu udah tua nih yang nyanyi. Tiada badai, tiada topan. Terus ikan dan udang menghampiri diriku. Gitu kan? Inilah lagunya orang tua kan gitu. Umurnya sudah di atas 50. Begini. Indonesia itu saat kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mayoritas dan pemimpinnya tidak takut kepada syariah, Allah ini berikan betul tongkat kayu dan batu. Itu tuh batang singkong kalau ditancap di tanah sih kayak tongkat gitu, tiba-tiba jadi singkong. Gitu ya. Kelapa kita bebesin aja di situ. Tiba-tiba jadi kelapa. Pohon kelapa. Baik. Ya, makmur negeri itu. Makmur sekali. Nah, tapi kita juga butuh pemimpin yang cerdas dan meningkatkan pendidikan. Saya kemarin berjumpa dengan seorang pengusaha muslim dari London. London itu sebelah mananya Garut ya kira-kira. Saya agak terobsesi dengan orang-orang Garut sebetulnya. Karena cantiknya, tapi karena ininya barangkali semangat perjuangannya ya Tasik semuanya lah sampai Bandung ini juga tentunya. Begini, kalau pemimpin itu cerdas, lihat di London kata dia, ayah saya dulu, kakek-kakek saya itu datang ke London tahun 1911. Ya. Sekarang tahun 2000. Jadi berapa umur keturunan dia tinggal di London? 106 tahun turun temurun. Dia cerita sama saya. Saat ini keluarga kami, dia bilang, alhamdulillah sejahtera. Kenapa? Ayah saya tinggal, dulu kakek saya tinggal di London tahun 1911, kemudian beli rumah. Rumah yang dibelinya pada saat itu sekitar, kira-kira kalau sekarang ukurannya sekitar 60 pound. Dan sekarang harganya sudah 1,5 juta pound. Dan bisnis heritage, bisnis turun-temurun di bidang properti ini, dia bilang sekarang kami sudah punya 111 tower properti di London itu. Apa yang membuat dia bisa bertahan? Pertama, education. Yang kedua, education lagi. Dan baru yang terakhir, education. Pendidikan. Kalau pemimpinnya bukan orang bodoh, pemimpin yang betul-betul mengamalkan Pancasila, insya Allah Indonesia ini maju dan sejahtera. Misalnya, pemimpin yang kita pilih di era akhir zaman ini harus yang berketuhanan yang Maha Esa. Enggak boleh cuma bertuhan kepada Tuhan, enggak cukup. Kenapa bukan satu Tuhan yang Maha Esa? Kenapa ketuhanan? Artinya hanya boleh jadi pemimpin di Indonesia kalau taat pada aturan-aturan Tuhannya. Itu pun bukan Tuhan kodok, Tuhan tembok, Tuhan apa. Harus Tuhannya adalah yang Maha Esa. Siapa yang Maha Esa itu? Atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Cari pemimpin yang sesuai Pancasila. Setuju? Jangan cari pemimpin yang tidak sesuai dengan. Kalau pemimpin tidak sesuai Pancasila itu Tuhannya banyak, sembarang disembah. Berketuhanan yang Maha Esa artinya tunduk pada aturan-aturan Tuhan. Dan itu sudah dikatakan dalam dekritnya bahwa Pancasila ini yang dijiwai oleh apa? Undang-undang dasar ini yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Cari pemimpin yang faham tentang Indonesia. Jangan cari pemimpin yang tidak faham tentang. Sekarang ini cuma banyak yang ngaku-ngaku saya Pancasila, saya Indonesia. Tapi setelah dibuka jendelanya, kosong. Gimana mungkin penghina Pancasila yang belum apa Pancasila jadi duta Pancasila? Yang gak faham tentang Indonesia dan menuduh umat Islam radikal dianggap dia Pancasila, gak waras. Yang kedua, cari pemimpin yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ada cuma kemanusiaan tok. Kalau kemanusiaan tok, dia menerima lesbian, gay, bisex, transgender, bahkan sampai ke intersex. Kalau ada perempuan jatuh cinta sama kuda, harus diberikan surat nikahnya. Itu yang disebut dengan intersex. Ada ibu-ibu jatuh cinta hidup sama ular, dia harus diberikan surat nikahnya. Ini zaman kalau kemanusiaan. Jangan cari pemimpin yang seperti itu, setuju? Cari pemimpin yang sesuai dengan kemanusiaan, adil dan. Saya mau tahu, adil itu apa sih? Tanya nanti sama calon gubernur Jawa Barat. Kang, gimana bertanya dalam bahasa Sundanya kira-kira? Adil itu apa sih, Kang? Gitu. Kang, kuma adil teh, naon adil teh. Adil teh naon kan? Adil teh naon. Adil. Nanti tunggu dulu. apa itu? Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan kayak Superman, celana dalamnya ngaku super tapi tidak adil. Sama dengan fashion-fashion zaman sekarang, sudah jalannya kayak kucing, catwalk gitu. Pakaiannya belum sempat dijahit, baru jalan melenggak lengkok. Itu tidak adil, berarti zalim. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada, misalnya pakai BH di luar. Ini lagi zaman nggak? Ada fashion seperti itu nggak? Ada fashion dibuat-buat sedemikian rupa untuk menampakkan bagian dadanya. Ini juga muslimah-muslimah lepet juga banyak ini. Lepet. Ya, kalau orang Sumatera lepet. Ya Allah, itu zalim namanya. Ia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi pemimpin itu harus adil. Keadilan yang terpenting nanti kalau kita pilih pemimpin nanti, Jawa Barat harus dikuasai oleh orang Jawa Barat sendiri sebagai tuan rumah. Setuju? Setuju. Ikuti saya. Arduna min aqidatina. Min aqidatina. Tanah kami adalah bagian dari akidah kami. Bagian dari akidah kami. Karena kami tidak akan melepaskan sejengkal tanah kami kepada penjajah. Itu sebagaimana para pemimpin, para pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang Pasundan di tanah Pasundan ini, dan pejuang-pejuang orang-orang Priangan ini, setiap jengkal tanah dipertahankan dengan darah dan nyawanya. Takbir. Allah. Pemimpin sekarang malah dijual-jual ke siapa? Ke penjajah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang namanya Kesultanan Pajajaran. Orang Sunda punya di daerah Bogor dulu pusatnya. Itulah yang kemudian mempertahankan Jakarta Sunda Kelapa itu dulu. Jakarta itu tidak ada kalau tanpa semangat orang-orang Jawa Barat ini. Dengan darah dan nyawa setiap jengkal tanah. Tiba-tiba pemimpin ini kok tiba-tiba pada jual-jual tanah kita. Sehingga di Jawa Barat ini, orang Jawa Barat memiliki lebih banyak atau lebih sedikit daripada penjajah soal tanah ini? Lebih sedikit. Kita cari pemimpin yang adil. Adil di bidang ekonomi, terutama juga adil di bidang hukum. Ini belakangan kok jadi kalau ada orang yang mengajak kepada Islam dianggap sebagai apa sematannya? Teroris, radikal, intoleran, anti Pancasila. Wah, ini gawat. Padahal yang bisa mempersatukan Indonesia saat ini adalah umat Islam. Dan umat Islam di Indonesia ini sudah sangat toleran demi persatuan Indonesia. Saya mau buktikan. Ya, oke lah, kita sudah sepakat. Sejak awal negara kita ini adalah negara berdasarkan hukum. Setuju? Jadi segala sesuatu kita selesaikan secara hukum, tapi gak harus ke pengadilan. Dikit-dikit pengadilan, dikit-dikit pengadilan. Ini bukan hukum namanya. Ada cara-cara penyelesaian secara hikmah dan bijaksana itu. Tapi saya ingin katakan, oke, kita sudah sepakat Indonesia ini menjadi negara demokrasi. Sepakat. Jadi siapa yang ingin berkuasa di Indonesia tidak boleh melakukan makar, menjatuhkan pemimpin di tengah jalan. Setuju? Tapi banyak yang marah sama saya belakangan. Maunya sidang istimewa, berontak, jatuhan Jokowi dari sekarang. Itu bukan tipe umat Islam. Setuju? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan tipe bughat, tidak. Apalagi kita sudah sepakat. Kalau ingin menang, bertarung di pilkada, bertarung di pilpres, dan umat Islam yang memiliki mayoritas suara, insya Allah kalau bersatu bakal menang. Siap bersatu? Siap. Bersatu untuk Indonesia, siap? Siap. Kalau umat Islam sudah siap bersatu, insya Allah aman Indonesia ini. Gak ada niat umat Islam untuk memecah belah NKRI. Gak ada niat umat Islam untuk menjatuhkan pemimpin di tengah jalan. Tidak ada itu. Kemarin usai saya ketemu Pak Jokowi, yang marah sama saya itu tiga kelompok besar. Satu, kelompok politik yang menuduh saya sudah bersekutu dengan Jokowi gitu kesannya. Ya enggak lah, saya melihat ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekarang saya mau tanya, kita ingin bangun Indonesia dari perang, rusuh, kemudian kebakar di mana-mana, ya kayak tahun-tahun dulu gitu ya. Kemudian ekonominya mulai-mulai dari minus 5, minus 6, minus 7. Atau kita ingin bangun Indonesia dengan Indonesia sekarang yang sudah baik menjadi lebih baik. Mau yang mana? Yang pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Dua. Saya mau angkat tangan. Siapa yang ingin memulai Indonesia bertarung ke depan? Udah kita perang aja walaupun perang saudara. Mulai dari ekonomi minus 7, bakar-bakar sana sini. Yang setuju angkat tangan. Atau okay, kita bertarung ke depan di pilkada, bertarung di pilpres, kita akan bangun Indonesia dengan Indonesia yang sudah baik sekarang menjadi lebih baik lagi ke depan. Angkat tangan tuh biar pada tahu semua nih, yang sadar yang mau berontak nih ya, turun. Karena ada yang salah paham, mereka pikir orang yang datang ke Monas 7 juta orang kemarin itu siap perang. Dia pikir orang yang 7 juta datang ke Monas itu semua siap ingin bakar-bakaran. Iya, bakar ikan, bakar ayam, bakar jagung, bakar apa lagi? Yang salah paham ini di medsos-medsos ini saya perhatikan, dia pikir perang. Ustaz, Allahu Akbar, karena muka saya ini muka Allahu Akbar. Saya lagi enak di restoran makan bakso, Ustaz Allahu Akbar, wah tertolak saya. Revolusi. Revolusi apa? Pokoknya revolusi, perang. Lalu siapa? Gak tahu. Itu ya. Cina makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Islam pernah jaya di Cina sana. Ya. Jadi kita mesti pintar-pintar sebetulnya kita ini berhadapan sama siapa. Ini ibu-ibu ini kadang-kadang kayak artis di TV. Ada artis di TV mengeluh begini. Dia minta cerai sebetulnya karena jatuh cinta dengan orang ketiga di luar negeri. Tapi negerinya negeri miskin pula kan gitu. 25 tahun bukanlah masa yang pendek. Selama itu saya tidak pernah bahagia menikah. Cie-cie. Bilang aja udah jatuh cinta sama yang lain. Nggak pernah bahagia. Ini bapak-bapak perlu tahu, ibu-ibu memang tipe orang yang suka mengingat-ingat kalau orang-orang itu menyakiti dia. Ini tipe perempuan, dia tuh suka mengingat-ingat orang yang menyakitinya, tapi dia lupa kalau dia menyakiti orang lain juga. Saya salah satu korbannya. Sakit saya sebetulnya. Saat itu hampir saya gantung diri di buang toge. Baik, kembali. Jadi pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang akan mempersatukan kita untuk kuatnya Indonesia. Dan insya Allah setelah 212 kemarin terlihat bahwa umat Islam adalah umat yang cinta bersatu, melupakan kelompok-kelompoknya. Umat Islam siap bergerak untuk Indonesia yang damai dengan bajunya yang putih. Dan umat Islam sudah siap untuk memajukan dengan persatuan Indonesia menjadi teladan kebangkitan Islam dunia. Insya Allah. Takbir. Seandainya 212 umat Islam itu rusuh, kira-kira yang datang Raja Salman atau Raja Namrud? Kira-kira. Seandainya kita rusuh kemarin itu, yang datang ke Indonesia rame-rame itu raja judi dari Macau, dari Texas, dari Mauritius, datang semua ke Indonesia. Tapi alhamdulillah umat Islam Indonesia cinta damai dan cinta persatuan, betul? Jadi orang yang datang ke Monas itu, ini buat para pejuang saya mau ngomong di sini. Yang datang ke Monas itu kemarin ada yang ingin sholat Jumat, ada yang ingin lihat-lihat. Ya, ada yang ingin apa lagi? Ada yang ingin selfie, ingin menjadi saksi sejarah, gitu ya? Enggak seperti yang kalian maksud. Semua siap perang, gitu. Iya, sudah siap perang melawan kebatilan, dan mereka siap perang melawan egoisme dan akan bertahan untuk sebuah kedamaian. Dan gara-gara itu, ini sampai sekarang sebetulnya rekor MURI mau diserahkan ke kita. Sampai sekarang saya masih belum terima. Takut ada yang belum bisa move on. Nanti giliran saya terima, wah anti kebinekaan gitu ya. Padahal ini Pak Jaya Suprana tuh sampai sekarang belum saya balas SMS-nya. Karena di saat itu ya, apa yang terjadi di Indonesia sebagai simbol perdamaian dan persatuan, simbol daripada kebangkitan Islam di Indonesia yang harus kita jaga dengan damai dan bersatu, dia bilang begini, itulah sholat Jumat terbanyak sedunia sepanjang sejarah di satu tempat dengan seragamnya yang juga hampir semua putih-putih. Sehebat-hebat Saudi Arabia, kalau ada orang pergi haji dan wukuf di Arafah itu maksimal 3 juta saja. Itu pun 3 juta berapa dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Saudi supaya orang semua di sana terjaga. Di Monas berapa yang datang? 7 juta. Berapa biaya yang harus kita siapkan kira-kira? Itu kalau bukan izin Allah, kalau bukan rahmat Allah. Sampai manajemen Al-Ghaiz, ingatkan di Perang Badar? Di Perang Badar itu hujan yang turun ke pihak umat Islam itu hujan apa? Gerimis yang bikin seger. Sementara hujan yang turun di tempat musuh, hujan deras yang membuat takut. Karena di tempat muslim yang turun adalah hujannya hujan gerimis, maka kekhawatiran-kekhawatiran, negatif-negatif thinking yang itu merupakan dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan wa yunazzilul ghaiza, diturun perintahkan malaikat hujan untuk membersihkan pikiran orang beriman yang tadinya takut, kemudian negatif thinking, kemudian mereka bangkit. Dan tanah yang dipijak oleh kuda umat Islam pun menjadi keras dan pacunya juga semakin kencang. Sementara yang di sini, rasa takut yang menimpa mereka seperti menahan takut selama 1 tahun. Hujannya deras, tanahnya becek, sehingga kerja keras kuda mereka untuk melakukan itu. Kemarin di 212, jam 7 mendung. Tiba-tiba turun hujan sedikit. Ya Allah, debu-debu di sekitar Monas Tamrin itu kemudian tidak ada. Saya sih berdoanya ya standar ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, jangan di atas kami. Allah yang mau turunkan di atas kita, sehingga rumput-rumput yang tadi berembun, tanah-tanah yang tadinya berdebu, seandainya diinjak ini menjadi masalah, disiram oleh gerimis. Matahari terbit ya sampai jam 9 terang, sehingga sinar UV, sinar ultraviolet yang memberikan kekuatan energi kepada kita dikirimkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hari Jumat. Ketika sudah di atas jam 10 sedikit supaya enggak kepanasan, disiram hujan lagi sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di mana tempat wudu mau sholat Jumat hari itu? Gimana konsumsinya orang pada hari itu? Andai ada yang pingsan, kalaupun saya siapkan ambulan, kira-kira bisa jalan gak ambulannya? Jangankan ambulan, motor aja gak bisa. Jangankan motor, sepeda pun kamu gendong nggak bisa jalan. Jadi kalau ada orang pingsan saat itu, untuk sampai ke rumah sakit Budi Kemuliaan keburu mati barangkali. Tapi takdir Allah, diturunkan hujan sehingga orang-orang berwudu pakai air hujan untuk menghadapi sholat Jumat. Usai sholat Jumat udah kering semua badannya, sehingga pulang semua tidak dalam kondisi tidak dehidrasi. Ini siapa yang menolong kita? Atas berkat rahmat Allah. Siapa bilang umat Islam itu anti kebinekaan? Ini streaming semuanya ya. Ya sudahlah, nggak apa-apalah. Ini sebetulnya rahasia umum. Menteri Agama bilang ke saya, Ustadz, kalau saya ceramah di luar negeri, selalu bilang umat Islam dan bangsa Indonesia itu cinta damai. Lihat itu orang unjuk rasa di Monas, 7 juta orang dalam keadaan damai. Bahkan Kapolri bilang tak satu ranting pun patah. Takbir. Kemarin waktu ketemu Pak Jokowi pun sempat bilang, saya kalau ke luar negeri bilang sama investor, ayo datang ke Indonesia. Orang-orang Indonesia itu orang-orang yang cinta damai dan tidak suka rusuh. Buktinya ketika mereka unjuk rasa 7 juta orang di Monas, damai semuanya. Takbir. Inilah umat Islam yang cinta persatuan Indonesia. Dari Sabang sampai ulangi bang, ayo satu aja. Kamu harus nyanyi lagi Sabang sampai Merauke. Cuma gara-gara kita ini nggak sering didengerin mendengarkan lagu ini, kita dituduh teroris sebetulnya. Siapa bilang umat Islam ini hafal lagu-lagu kebangsaan? Cuma lagi ganti-ganti nasyid mulu sih. Nasyidnya maunya bawa perang terus gitu ya. Bagus. Misalnya nasyid apa tuh? Mengarungi samudra kehidupan. Terus tes. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah apa coba? Hidup ini adalah perjuangan. Tiada masa untuk berpaku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Allah goyatuna, Ar-Rasul kuduatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah. Ulangi. Cita-cita kami tertinggi. Sama-sama. Allah Ar-Rasul kuduatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Sama-sama. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, doman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Itu semangat yang perlu kita kubarkan setiap saat. Tapi kita umat Islam adalah juga bangsa Indonesia yang tidak akan membiarkan setiap jengkal tanah Indonesia dirampas oleh penjajah. Dan walaupun kita orang Jawa Barat, Aceh adalah tanah kita juga. Setuju? Papua juga tanah kita. Setuju? NTT juga tanah kita, setuju? Karena kita harus bersatu untuk Indonesia. Takbir. Allah Akbar. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Bid'ah enggak saya menyanyikan lagu kebangsaan di masjid? Demi Allah, ini untuk membangun semangat juang. Sebab umat Islam wajib mempertahankan tanah airnya sampai tetes darah penghabisan. Dan dari Sabang sampai Merauke adalah bagian Indonesia yang harus kita pertahankan dengan darah kita. Setuju? Takbir. Lagu bendera merah putih begini, Mak. Bagaimana awalnya? Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela terus sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Sekarang lagu syukur. Ini di tes, masih ingat waktu SD-nya lulus kan? Dari hatiku teguh, terus hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Terus. Siap bersatu? Ya. Persis, angkat tangan Persis. Turun, Muhammadiyah, angkat tangan Muhammadiyah. NU, angkat tangan NU. Harus bersatu semuanya, jangan mau dipecah belah sepakat. Ya, Pak. Tarekat, angkat tarekat. Tarekat apa saja angkat tangan. Saya ini salah satu pengurus PP Muhammadiyah. Tapi saya suka salawat Nabi SAW. Walaupun salawat itu dengan cara saudara-saudara saya di NU. Rahatil aqyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil aqyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Fi layalil maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Ta'at. Dia bilang, Abdul Mu Talib kakeknya, lip pamannya, Khadijah. Atau enggak? Khadijah istri tercinta Fatimah. Khadijah istri setia Fatimah, putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Jadi begini, kenapa saya sampaikan ini mars-mars masing-masing? Ini cara singkat, cara sepakat buat kita untuk menjaga persatuan dengan semua perbedaannya. Jadi jangan ada yang merasa paling NKRI sesama umat Islam dan menyudutkan umat Islam yang lain. Sepakat? Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Tapi untuk Jawa Barat, saya mau beritahukan hasil konferensi tokoh umat Islam sedunia tidak akan pernah terjadi ukhuwah Islamiyah kalau ada yang mengkafir-kafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah ada yang namanya perdamaian. Ini sudah teruji. Saya mau bilang kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Gubernur Jawa Barat, kepada Wali Kota Bandung, tidak akan pernah ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Omong kosong, bullshit. Kalau ada yang bisa, ada yang berani mengatakan sahabat itu kafir, menistakan Ahlul Bait, menistakan sahabat, itu bisa berukhuwah, tidak akan pernah bisa. Enggak akan pernah ada ukhuwah. Ini sudah peristiwa ribuan tahun, jangan sok tahu. Ini kasus sudah lebih 1000 tahun lamanya. Tidak akan terjadi ukhuwah Islamiyah selama masih ada yang mengkafir-kafirkan sahabat. Maka diantara kita pun, kalau beda-beda dikit, jangan gampang mengkafir-kafirkan. Ini kan ibu-ibu cuma soal beda-beda jilbab. Ya, ada jilbab panjang, ada jilbab gaul. Ini kadang-kadang, Kang Erik, ini cuma beda-beda telur ceplok. Ada yang telur ceploknya di sini, ada yang telur ceploknya di sini, ada yang telur ceploknya di sini, ada yang telur ceploknya. Ini kok jadi ribut gara-gara telur ceplok. Ini juga yang kenapa jadi ribut-ribut soal jenggot sama celana. Ya sudahlah, yang bisa celananya di atas mata kaki lebih baik, karena nggak keseret-seret, nggak kena najis. Yang bisa mempertahankan jenggotnya lebih panjang bagus, karena pendiri NU sendiri bersor, iya nggak? Yang nggak galfam udahlah biarkan saja. Jangan kayak orang di kampung saya kelahi gara-gara jenggot. Alumni Madinah sama alumni Mekah sama alumni Mesir pulang ketemu lebaranan ceritanya. Yang berjenggot datang, assalamualaikum, berjenggot pakai sorban. Kata si alumni Mesir yang masih pakai kemeja, pakai jas, nggak pakai jenggot, deh, seperti kambing kau kulihat. Nah panjang sekali janggutmu, ya kan? Apa kata yang berjenggot? Tidak apa-apa Ji, daripada seperti anjing yang tidak ada janggutnya. Wah ini gak benar kalau kayak gini. Ini ribut untuk hal-hal yang sepele, gak penting. Yang penting kita sama-sama ahlul qiblah yang tidak mengkafir-kafirkan sahabat. Yang kedua, tidak akan terjadi ukhuwah di kalangan umat Islam kalau ada salah satu mazhab ahlu sunnah wal jamaah yang sudah disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah, misalkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau sudah salah satu ada di situ, yang lain tidak harus memaksa-maksakan juga. Ya, Kalau itu sudah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah benar. Insya Allah benar. Ini saya sedang memberikan fikih iktilaf, fikih persatuan, dan fikih ikhtilaf, bagaimana etika berbeda. Lihat apa kata Umar bin Abdul Aziz. Ini soal beda telur ceplok, beda jilbab, sama beda celana, beda jenggot, beda apa lagi. Yang satunya goyang-goyang begini, agak ngerob gitu kan. Ada soal kunut lagi. Ini semua benar. Ya tapi saya terganggu Ustaz. Terganggu kenapa? Dia gini-gini gitu. Ya mata lu aja yang salah. Ngapain juga ngeliatin telunjuk orang lain. Begini-begini. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya tidak suka kalau para sahabat Nabi tidak ikhtilaf. Saya ulangi ya. Ma uhibbu anna ashabin Nabi, anna ashaban Nabi SAW la yakhtalifu. Aku tidak suka kalau para sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat. Laukana kadzalika kana dhayqan. Seandainya para sahabat itu laukana qaulan wahidan kana dhayqan. Sorry. Kalau seandainya cuma ada satu pendapat di kalangan para sahabat, maka sempitlah kami ini. Untung kata Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, para sahabat itu berbeda pendapat. Maka barang siapa yang mengikuti salah satu pendapat sahabat Nabi, fahuwa fi sa'ah, maka dia mendapatkan kelapangan. Saya dari Jakarta ke Bandung, menurut mazhab Syafi'i, berapa hari saya boleh sholat jamaah? 4 hari saya sudah jadi mukim. Itu menurut pendapat sahabat. Tapi sahabat lain, Ibnu Umar itu pernah selama 6 bulan perjalanan, 6 bulan dia jamak qasar. Ini pendapat sahabat. Untuk kondisi-kondisi tertentu itu dibutuhkan. Jadi perbedaan pendapat seperti ini, jika kita mengambil salah satunya, maka akan menjadi kemudahan bagi kita semua. Ini fiqhul ikhtilaf dan fiqhul i'tilaf. Maka barang siapa yang mengambil pendapat salah satu dari sahabat, maka dia mendapatkan kelapangan. Jadi gak usah ribut kayak di kampung saya. Ini ada anak muda baru update agamanya. Allahu Akbar, dia taruh di dada. Di sampingnya omnya, ketua pengurus masjid, ketua DKM, sekaligus ketua ranting partai. Ya sok berkuasa kan gitu. Yang satu sok beragama, yang satu lagi sok berkuasa. Sama-sama sholat di masjid. Allahu Akbar. Si om begini, Allahu Akbar. Dia lihat ponakan gue berubah nih kayaknya. Dia bilang, wah om gue belum update nih agamanya. Ini kejadian, demi Allah ini kejadian. Yang sudah update ini pengen sekali kalau kakinya nempel kelingkingnya. Gitu kan? Si om kegelian. Ditariklah kakinya dikit. Ini demi Allah, karena si om lapor ke saya. Om ribut sama keponakan, akhirnya saya menjadi penengah gitu. Karena si om udah narik, si ponakan nempel lagi. Geli lagi, ditarik lagi. Sampai si om udah tipis berdirinya, udah hampir jatuh orang tua. Dia geser lagi kakinya. Ya mau ampuni. Kasihlah si om itu udah gak berani nempel, jangan diterusin. Si om begini nanti. Apa yang terjadi? Kesel si om, diinjek kakinya. Boh gitu. Wow, dia teriak. Ribut debat, datang polsek ke masjid. Gara-gara apa tadi? Sawuh wastaqimu wa'tadilu. Jadi sudu bainal manaqib wal aqdam, betul-betul. Iyalah, tapi juga enggak gitu-gitu banget gitu. Ampunilah kalau yang ada masih kegelian itu, ampuni. Jangan diterusin kayak begitu. Jangan sampai perkara sunnah meninggalkan yang wajib. Gitu kan? Mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Tidak menyakiti orang lain hukumnya apa? Wajib. Mencium Hajar Aswad hukumnya apa? enggak dicemek-cemek sama cowok hukumnya wajib. Ini ada tuh nanti di pohon Hajar Aswad pakai apa namanya broker Hajar Aswad, ibu-ibu dipeluk-peluk sama anak muda dicemek-cemek supaya bisa ke Hajar Aswad. Ini apa-apaan kayak begini ibadah ini ya, enggak dicemek-cemek itu kan wajib hukumnya. Cemek-cemek itu apa ya, mencium Hajar Aswad itu sunnah. Nah sekarang ukhuwah itu wajib. Perbedaan ini kan semua perbedaan yang sunnah. Jadi dahulukan kepentingan Islamnya. Setuju? Oke, ini sudah sepakat nih. Karenanya nanti misalnya kalau imamnya pakai kunut, ya sudah, ikut senang. Mau ikut kunut sah, enggak ikut kunut juga enggak usah kemudian pindah masjid gara-gara masjid itu pakai. Lu yang gila. Akhirnya enggak bersaudara. Bersaudara itu wajib. Kunut ini masalah khilafiyah sunnah. Sudahlah, tiba-tiba ada temannya ini kan di masjid yang umumnya Imam Syafi'i, yang satu pakai gini, ya sudah biarkanlah. Kan ada dalilnya. Ya. Yang enggak ada dalilnya yang begini-begini. Saya mencontoh Habib Rizik sebetulnya kayak gitu. Nah, jadi siap bersaudara. Siap bersatu. Nah terakhir, entah sampai jam berapa sih kamu? Ibu bilang 2 jam lagi udah selesai. Ibu-ibu memang kuat, tapi kalau saya mengikuti itu ibu-ibu, ibu-ibu akan puas dan saya lemas. Jadi saya gak akan mengikuti ibu-ibu, tapi sebagai penutup, kerakyatan dipimpin oleh siapa? Hikmah. Terus apa lagi? Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dan simpelnya begini, maksud daripada sila keempat ini, kita ini rakyat yang merdeka, rakyat yang berdaulat di negeri ini ya. Karenanya pemimpin-pemimpin itu sebetulnya kan pelayan rakyat gitu kan. Jadi pemimpin harus taat sama rakyatnya. Nah tapi supaya dapat pemimpin yang benar, yang memikirkan rakyat, cari kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Hikmah itu apa? Ini yang sok Pancasila gak paham apa itu hikmah. Coba tanya sama dia. Yang dia bilang saya Pancasila, tanya sama dia, hikmah apa om? Hah? Gak tahu dia. Al-hikmatu hiya al-ilmun nafi' wal-amalus salih. Orang yang berhikmah adalah orang yang punya ilmu yang tinggi dan dibuktikan ilmunya yang bermanfaat itu dalam bentuk beramal saleh. Jadi kalau ada orang kampanye membawa Islam, lihat dulu ada kelihatan gak track record amal solehnya. Jangan cuma bisa ngumpulin orang Islam, dibayar kiai-kiainya, kemudian berdoa kiainya, kemudian mengendorse gara-gara dapat uang. Gak begitu. Pemimpin yang berhikmah itu kelihatan dari ilmunya, dari omongannya, dari perbuatannya, dan dari track recordnya, peninggalannya. Ada gak amal solehnya itu di umat ini? Memang untuk Islam misalnya, untuk kebaikan negeri ini. Dan sikapnya bijaksana, dari mulutnya gak keluar sesuatu yang menyakitkan umat Islam. Banyak gak sekarang pemimpin yang mulutnya keluarnya menyakitkan umat Islam? Jangan pilih pemimpin begitu. Kalau mulutnya saja sudah menyakiti umat Islam, apalagi nanti kebijaksanaannya. Dia gak akan bijaksana, selalu bijaksini. Ya. Gampang memilih pemimpin itu. Kalau dia sudah sering menyakiti umat Islam dan tidak kelihatan pula amal solehnya, jangan dipilih. Kalau perlu kontrak, saya pilih Anda kalau Anda bela kepentingan Islam. Setuju? Ini aksi bela Islam kita itu. Dan harus berdasarkan musyawarah per. Nah, kita semua harus bersatu di Jawa Barat ini. Ya. Caranya begini. Siap tunduk pada ulama? Siap. Siap berpegang pada fatwa ulama? Siap. Insyaallah umat Islam di Jawa Barat akan kuat dan menang. Siap tunduk pada ulama? Siap. Saya sama Kang Erik akan konsolidasi dengan para ulama. Kalau ulama sudah berfatwa, siap berpegang pada fatwa ulama? Enggak boleh lagi ada yang bilang, ah itu kan fatwa ulama tidak mengikat. Enggak boleh bilang begitu ya. Ini aturan di Islam. Kalau ibu bapak tidak mau berpegang pada fatwa ulama, maka bapak ibu akan mengambil perkataan sembarangan di pinggir jalan. Saat itu umat Islam akan hanya menjadi objek politik. Saat ini siap menjadi subjek politik? Kalau mau jadi subjek politik, saran saya, kita kuatkan persaudaraan Islam kita, kita pilih yang mau bela Islam, dan kita dengar fatwa ulama, dan kita tunduk apa kata ulama. Siap? Siap. Ulamanya bagaimana Ustaz? Kan ada U lama, ada U baru. Ada Kiai Khos, ada Kiai Cash. Gampang bedainnya. U lama sama U baru, Kiai Khos sama Kiai Cash, gampang bedainnya. Gampang sekali. Ya? Kalau ulama cash, kalau U baru, kata Ibnu Qayyim, mereka adalah omongannya seakan-akan mengajak manusia ke surga, tapi perbuatannya mengajak manusia ke neraka. Tampilannya kelihatan sok moderat, padahal dia pecundang gara-gara untuk dunia dia melakukan itu. Dia berkhianat pada umat kalau orang seperti itu. Jelas. Bedanya Kiai Khos dengan Kiai Cash, ulama dengan U baru. Ibnu Qayyim mengatakan ulama usu adalah du'atun ala buabil jannah. Aqwaluhum yad'una an-nasa ila al-jannah wa af'aluhum yad'una an-nasa ila an-nar. Mereka seakan-akan berdakwah di depan pintu surga. Omongannya mengajak manusia ke surga, tapi perbuatannya mengajak manusia ke neraka. Sikapnya seakan orang-orang yang moderat, padahal dia adalah pecundang untuk kepentingan duniawi. Jelas? Kalau kita, makanya kita lihat omongannya menyakiti umat Islam apa enggak. Kalau udah jelas-jelas menyakiti umat Islam, Islam udah gak usah didengar. Perbuatannya pasti akan menyakitkan. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, setelah kita dengar paparan tausiah yang cukup panjang dari UBN, saya sebetulnya sangat berharap ya bahwa UBN ini menjaga dari presiden. Justru UBN ya, Kiai Bahtiar Nasir harus di atas presiden. Iya, harus yang menjaga, yang mengarahkan para presiden ini, insyaallah ya. Insyaallah.